الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى يأتيني بما ذكر أو بما ذكر في الحديث تبرك سواليكا تلك أمما memerangi manusia hingga mereka mengerjakan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ahlul kitab idza dafa'u al-jizyata li dilalati al-Qur'an, ahlul kitab apabila mereka membayar jizyah sesuai dengan yang ditujukan Al-Qur'an. Wa ghairuhum idza dafa'uha li dilalati sunnah ala dalika, dan selain daripada itu seperti dari kalangan orang Al-Majusi, apabila mereka membayar jizyah, maka keluar dari makna hadis tersebut li dilalati sunnati ala dalika, ini karena dalil yang ditunjukkan oleh sunnah akan hal itu, karena di dalam Al-Quran disebutkan hatta yu'tul jizyata wa hum saghir, sampai mereka membayar jizyah dan mereka dalam keadaan hina. Kama fil hadis Buraidah bin Usaybi at-Tawil fi sahih Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadis Buraidah, hadis yang tawil panjang dalam sahih Muslim, wa awwaluhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ammara amiran ala jayshin aw sariyatin أوصاها في خاصته بتقوى الله ومعهم المسلمين خيرا. أبينا النبي صلى الله عليه وسلم menetapkan أمير pemimpinan atas buah pasukan yang besar atau pasukan yang kecil, sariyah ini pasukan kecilnya. Maka Rasulullah SAW memberikan wasiat fi khasatih, wasiat kepada dirinya sendiri dengan takwa kepada Allah SWT wa man ma'ahu, dan juga takwa kepada Allah SWT bersama orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin dengan wasiat kebaikan. Hadis panjangnya. Salah satu di antara yang terkandung dari hadis itu apabila mereka membayar jizyah. Yang pertama, mendakwahkan kepada mereka Islam. Kalau mereka menerima Islam, maka kewajiban dan haknya sama dengan kaum muslimin yang lainnya. Punya kewajiban sama dengan kaum muslimin dan punya hak yang sama dengan kaum muslimin. Apabila mereka tidak mau untuk masuk Islam, maka tetapkan jizyah untuk mereka. Kalau kemudian tidak mau, baru kemudian diperangi. Seperti itu. Jadi kan disebutkan dalam hadis, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Maknanya bahwa semuanya Rasulullah SAW memerintahkan memerangi manusia hingga mereka masuk Islam, toh dalam hadis ini hingga mereka masuk Islam, baca syahadah, kemudian menunaikan sholat dan bayar zakat. Diistisna akan diperkecualikan di sini adalah orang-orang yang telah membayar apa jizyah, tidak diperangi walaupun mereka belum masuk Islam. Ya fil dukhul fil Islam syahadatan, cukup untuk masuknya seorang ke dalam Islam dengan baca syahadah. Wahuma awal wajib, wahuma awal wajibin ala mukallaf. Syahadah ini merupakan kewajiban yang pertama atas mukallaf. Waltifata li akhwal mutakallimina bil i'timad ala umur ukhra. Tidak berpaling kepada pendapat-pendapat mutakallim tentang bersandar kepada perkara-perkara yang lainnya. Karena nadar au qas ila nadar, an-nadar melihat atau kemudian kehendak untuk melihat dan seterusnya, ini apa pendapat orang-orang mutakallim. Ini mutakallim yang dimaksud di sini adalah ahlul kalam ya, orang mutasawwif, orang falsafah ini ya. Qala Ibn Taqiq al-Aid fi syarh hadis, wa fihi dilalatun zahiratun li madhhab al-muhaqqiqina wal jamaahiri min as-salaf al-khaf wa khalaf anna al-insan idza taqada din al-islam i'tiqadan jaziman la tarad fihi kafahu dhalika wa la yajibu alayhi ta'allum adillati al-mutakallimin wa ma'rifati allahiha. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas sekali, tampak sekali bagi madhab ahli tahqiq, para ulama wal jamaahir jumhur, mayoritas para ulama salaf dan khalaf, bahwa seorang insan apabila dia berkeyakinan tentang agama Islam dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya, kafahu dzalika, cukuplah baginya hal itu. Wala yajibu alaihi, tidak wajib atasnya untuk mempelajari dalil-dalil ahlul kalam dan mengenal Allah SWT dengan dalil-dalil ahlul kalam tersebut. Enggak. Kalau ahlul kalam kan sebelum meyakini sesuatu kan ragu dulu. Ragu dulu. Tapi keraguan yang sama sekali tidak ada lahannya adalah keraguan yang tidak ada akhirnya. Maksudnya tidak pernah apa? Sampai pada tingkat keyakinan. Sampai tentang Allah SWT. Keyakinan tentang Allah, mereka ragu-ragu, Allah itu ada atau tidak? Ragu-ragu, kemudian bukan akhirnya bersandar kepada dalil syar'i, kepada dalil naqli, tapi mereka bersandar kepada dalil akli. Lebih mengedepankan dalil akal dulu untuk menetapkan tentang wujudnya Allah SWT. Akhirnya selalu dipenuhi dengan keraguan dan keraguan, akhirnya mati pun dalam keadaan ragu-ragu. Orang-orang ahlul kalam. Ya. Kemudian al-mukhatalatu ala mana'i zakati takunu liman imtana'a minha wa khatal 'alayha. Memerangi atas orang yang enggan untuk membayar zakat itu bagi orang yang enggan membayarnya dan berperang atasnya. Berperang atas keengganannya untuk membayar zakat. Wa amma idza lam yuqatil fa innaha tu'khadhu minhu qahran. Apabila dia tidak memerangi, maka zakat tersebut diambil dari mereka secara darinya secara paksa. Karena orang-orang ini berdalil dengan firman Allah SWT, khud minhum sadaqatan tutahhiruhum biha. Ya Muhammad, perintah Allah SWT, ambil dari mereka sedekah. Ini perintah Allah SWT kepada nabinya. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, tidak punya hak Abu Bakar untuk mengambil zakat dari kami. Mereka berdalil dengan dalil yang batil seperti ini. Maka mereka akhirnya enggan untuk bayar zakat. Adapun kepada Abu Bakar, mereka enggak membayar zakat. Dan ketika didatangi, mereka malah memerangi Abu Bakar dan Pak sukanya akhirnya diperangi dan dianggap sebagai orang murtad pada saat itu karena mengingkari salah satu kewajiban di antara kewajiban Islam yang paling asasi. Qawlu wa hisabuhu 'ala Allah ay anna man adhara al-Islam wa ata bi shahadatayn fa innahu yu'sam malu badal. Hisab, hisab mereka atas Allah. Maknanya barang siapa yang menampakkan keislamannya dan mengucapkan syahadatayn ini, sungguhnya dia ini dijaga harta dan darahnya. Fa in kana shadiqan dhahiran wa batinan nafa'u dhalika 'inda Allah. Kalau kemudian ternyata dia orang yang shadiq zahirnya dan batinnya, jujur, benar zahirnya batinnya, maka kejujurannya ini akan memberikan manfaat kepadanya di sisi Allah SWT. Wa in kana batina khilaf adh-dhahir, dan apabila batinnya itu menyelisih zahirnya, kana adhar dhalika nifaqan, wa kana adhar dhalika nifaqan, dan dia menampakkan zahirnya Islamnya nifaq karena kemunafikannya, bahwa min ahli tarkil asfal min nifaq, maka dia termasuk di antara penghuni neraka paling bawah. Mimma istafadu min al-hadis al-amru bil muqatalati ila husul syahadati wa salati wa zakat. Perintah untuk memerangi, berperang, perintah untuk memerangi sampai mendapatkan atau mengucapkan syahadatayn ini, kemudian sholat dan zakat. Kemudian itulah qaul fi'li ala qaul mengitlakan fi'il perbuatan atas qaul ya. Bahwa qaul itu termasuk disebut apa fi'il ya. Qaul itu termasuk disebut fi'il al-qaul. Liqauli fa idza fa'alu dzalika, maksudnya fa idza fa'alu di sini apa? Wa idza nataqu wa idza qaluha. Mimma dzukira qablahu syahadatan wa huma qaulun. Jadi mengitlakan perbuatan itu mengitlakan perbuatan atas ucapan ya. Jadi, dalilnya fa idza fa'alu, apabila mereka telah melakukan, maksudnya apa? Mengucapkan di sini syahadatain. Karena ada orang membedakan antara qaul dan amal. Sementara para ulama mengatakan bahwa qaul itu adalah amal. Amalu lisan. Karena amal qalbi. Amalu lisan ada ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ucapan itu termasuk yuhasabu alaihi. Dihisab atasnya. Bahwa lisan itu termasuk apa? Qaul itu termasuk apa? Amal. Hisab atasnya. Kemudian ketiga, isbatul hisab al-amali yaum al-qiyamah. Menetapkan hisab atas amal lewat yaum al-qiyamah. Anna man imtana'a an tadfa' zakat qutila 'ala man'iha hatta yu'tiyaha. Maksudnya orang yang enggan untuk membayar zakat diperangi atas keengganannya tersebut hingga dia menunaikannya. Yang kelima, anna man adhara al-islam qubila minhu. Barang siapa yang menambahkan keislamannya akan diterima darinya. Wukila amru batini ila Allah, dan diserahkan urusan batinnya kepada Allah SWT. Wa talazum baina syahadataini wa annahu la budda min huma ma'an. Kelaziman di antara dua syahadat ini, syahadat Allah ila Allah wa syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya keduanya itu harus diiringi dan tidak terpisahkan. Kelaziman syahadat la ilaha illallah harus juga bersakti bahwasanya Muhammad Rasulullah dan seperti itu. Kemudian juga tujuh, bayanu adami sya'ni salat wa zakat wa salatu haqqul badan wa zakatu haqqul mal. Penjelasan tentang agungnya urusan salat dan zakat. Salat itu kewajiban badan, ada zakat kewajiban harta. Nah, sampai di sini dulu ya, khawatir. InsyaAllah kita akan teruskan pada waktu yang lain. Allahu a'lam bissawab.